Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 20 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama kembali di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, demi kajian rutin untuk wanita muslimah di Majelis Ta'lim Muslimah Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan membaca kitab Al-Adabul Mufrad Al-Jami' Lil-Adabin Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha wazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, berikanlah kepada diri kami ketakwaannya dan sucikanlah diri kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi ketakwaan dan kesucian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-12, yaitu bab, penulis mengatakan pada bab yang ke-12, babun la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Bab tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Betul, Ibu? Hah? Sudah? Yang ke-13 sekarang. Baik. Babun birrul walidi al-musyrik. Berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Taib. Penulis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala haddathana Muhammad ibn Yusuf, qala haddathana Israel, qala haddathana Simak an Mus'ab ibn Sa'ad, an Abihi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, nazalat fiya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Fa'anzalallahu azza wa jal, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Wa thaniyah, inni kuntu akhattu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulallah habli min hadha. فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة إني مريض فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله inni uridu an aqsima mali afa'usi binisfi. Faqala la, faqultu al-thulus, fasakata, fakana al-thulusu ba'dahu jaizan. Wal-rabi'ah, inni syaribtu al-khamra ma'a qawmin minal ansar, fadaraba rajulun minhum anfi falahyai bilahyai jamal. Fa'ataitu al-Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, fa'anzalallahu azza wa jalla tahrim al-khamr. Bab yang ke-13, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Maksud dari bab ini, ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya adalah orang yang musyrik. Musyrik adalah agama yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Yahudi mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Uzair. Seperti Nasrani mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Masih. Dan agama-agama lainnya yang musyrik. Seperti misalkan agama orang-orang kafir Quraisy mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dan seperti agama-agama yang ada juga di Indonesia ini yang musyrik, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan patung, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sapi, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dewi, dan semisalnya. Ini adalah jenis-jenis kesyirikan. Jadi kesyirikan adalah, atau musyrik adalah orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mensyirikkan Allah adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah jalla fi'ulah. Menyamakan selain Allah apapun itu dan siapapun itu dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah, seperti dalam perkara kekuasaan ataupun di dalam perkara peribadatan. Maka apabila ada yang menyamakan, seseorang yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka ini disebut dengan musyrik. Di zaman sekarang, ada orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, tetapi sebenarnya dia adalah musyrik tanpa dia sadar. Karena dia mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan hal-hal yang mengurangi tauhid dia, yang menyimpang dari tauhidnya. Maka intinya seorang anak tetap berbakti kepada kedua orang tua, meskipun sang orang tua ini dalam keadaan musyrik. Baik itu musyrik benar-benar di luar dari agama Islam, ataupun orang-orang yang mengaku muslim, tetapi pekerjaannya melakukan kesyirikan. Taib, penulis Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Israel mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Simak mengabarkan kepada kami. Simak ini nama orang ya, bukan Simak dalam bahasa Indonesia. Simak ini adalah nama orang. Simak ibn Harb, nama orang. Dari Mus'ab ibn Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat yang terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas beliau wafat pada tahun, beliau wafat pada tahun 27 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan, salah saya. Beliau wafat pada tahun 55 Hijriah. 55 Hijriah dan meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di kota Baqi', di kuburan Baqi'. Dan beliau termasuk dari al-asyarah al-mubasysyiruna bil jannah, yaitu termasuk dari 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk sahabat yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Dikatakan beliau adalah salisuman aslam, orang yang ketiga yang masuk dalam agama Islam. Ada yang mengatakan beliau adalah orang yang ketujuh yang masuk dalam agama Islam. Ini menunjukkan dekatnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan utamanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di dalam agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, ada 4 ayat dari Al-Quran yang aku menjadi penyebab turunnya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini lihat perkataan beliau, ada 4 ayat dari Al-Quran yang aku menjadi penyebab turunnya. Maksud dari perkataan beliau ini adalah beliau ingin memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa ada 4 ayat dalam Al-Quran yang ayat itu turun dan aku sangat mengetahuinya. Sangat mengetahuinya karena yang terjadi pada ayat tersebut adalah menceritakan tentang aku. Menceritakan tentang aku. Itu maksud dari perkataan beliau. Adapun pelajaran dari perkataan beliau ini adalah bahwa boleh membicarakan kedudukan, membicarakan keutamaan apabila merasa aman dari sifat ujub. Ini pelajaran. Boleh membicarakan saya ini adalah pengajar di Masjid Imam Syafi'i, saya berdakwah setiap pagi dan sore, boleh, dengan syarat jika aman dari ujub, dari sifat merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jika itu hanya sebatas pemberian pengetahuan agar orang lain mengetahui karena juga ditanya dan juga karena diperlukan dengan keperluan yang lain, maka ini tidak mengapa untuk memberitahukannya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini adalah contoh bahwasanya beliau ingin memberitahukan kejadian yang terjadi, dan ini menunjukkan ketelitian beliau dalam meriwayatkan hadis. Itu tujuan beliau. Ini menunjukkan ketelitian beliau dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada keterangan seperti itu, 4 ayat yang turun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah aku, ini menunjukkan ketelitian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sehingga orang-orang benar-benar yakin bahwa ini adalah hadis yang benar yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ibuku bersumpah untuk tidak makan dan minum hingga aku menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan begini, za'amta annallaha wassaka biwalidayka wa ana ummuk wa ana amuruka bihadza ay an yakfura bil Islam. Ibunya berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu mengaku bahwa Allah telah memberikan wasiat kepadamu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Dan kalau begitu wahai Sa'ad, aku adalah ibumu dan aku memerintahkanmu untuk melakukan ini, yaitu keluar dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah maksud yang dimaksudkan, pertama, ibuku bersumpah untuk tidak makan dan minum hingga aku menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan yang artinya, dan jika keduanya, yaitu kedua orang tua, memaksamu untuk mensyirikkan aku, mensyirikkanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Apa maksud bahwa jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mensyirikkanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu? Apa maksud dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesyirikan itu tidak ada di dalam agama Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya, menunjukkan bahwa syirik tidak ada syariatnya dalam agama Islam. Nah, itu yang dimaksud ketika Allah berfirman, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya. Yang saya masalahkan dari tadi adalah sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya. Ini menunjukkan kesyirikan tidak ada ilmunya dalam Islam. Ya, makanya tidak boleh diamalkan. Dan itu buruknya kesyirikan, bahwa tidak ada tuntunannya dalam agama Islam melakukan kesyirikan. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya dengan baik. Lihat akhir ayat, dan gaulilah keduanya dengan baik. Meskipun keduanya musyrik, memerintahkan kepada kesyirikan, maka tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tetap berbakti pada kedua orang tua. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan ibunya berkata, Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Alaisa qad amarakallahu bil bir?" Wahai Sa'ad, bukankah Allah telah memerintahkanmu untuk melakukan kebajikan? "Wallahi la at'am ta'aman wala asyrab syaraban hatta amuta aw takfur." Demi Allah, aku tidak akan makan sedikit pun makanan, minum sedikit pun minuman sehingga aku mati atau kamu kufur dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan, fakanu idza aradu an yut'imuha syajarufaha. Maka orang-orang kalau ingin memakani ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dibuka mulutnya agar bisa makan. Ya, agar bisa makan. Nah, ini menunjukkan meskipun demikian tetap tidak boleh taat kepada kekesyirikan, kepada orang tua. Jadi ibu-ibu, saya sering ditanya bahwa orang tua sering memerintahkan kepada kesyirikan tetapi ataupun kepada maksiat, maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengambil perasaan di dalam hal itu. Kita wajib menegakkan agama Allah. Disinilah yang menunjukkan bahwasanya beragama harus dengan dalil. Tidak bisa dengan perasaan, dengan dalil. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku pernah mengambil pedang yang aku sukai. Lalu aku berkata, lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku pedang ini." Maka turunlah ayat 1 dari surat Al-Anfal, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul." Mereka bertanya kepada engkau tentang Al-Anfal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama, Al-Anfal adalah jamak dari nafl. Al-Anfal adalah jamak dari nafl. Dan asal makna al-nafl atau al-anfal secara jamak, az-ziyadah, yaitu tambahan. Dan al-anfal maknanya adalah

alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang melihat kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu dengan zina dan lain sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang telah melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya, serta orang yang memelihara salatnya, maka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Mushahidun al-Kiram berkata, Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di dalam tafsirnya, hada tanwihun min Allah bidhikri ibadihi al-mu'minin wa dhikri falahihim wa sa'adatihim wa bi ayyi shay'in wasalu ila dhalik. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, menyebutkan, mengagungkan orang-orang mukminin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan kejayaan mereka, akan kebahagiaan mereka, dan dengan apa mereka kemudian bisa mendapatkan kejayaan tersebut, dengan apa kemudian mereka bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Wa fi dhilli dhalik al-hathu ala ittisaf bi sifatihim, dan yang dimaksudkan dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang mukminin ini, adalah agar kita semua, atau anjuran untuk kita semuanya, agar memiliki sifat seperti sifat-sifat mereka. Wa targhibu fiha, dan kita kemudian termotivasi untuk menjadi bagian dari orang-orang mukminin yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fayazil 'abdu nafsahu wa ghayrahu 'ala hadhihi al-ayat, maka hendaklah seorang muslim dia menimbang dirinya dan juga yang lain berdasarkan ayat-ayat ini. Ya'rif bidzalika ma ma'ahu wa ma ma'a ghairihi min al-iman. Ketika seseorang menimbang dirinya, menimbang orang lain dengan 11 ayat yang kita akan sebutkan ini di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, maka seseorang akan tahu kadar dirinya. Seseorang akan tahu juga kadar orang lain. Ziyadatan wa nuqsan, kathratan wa qillatan. Entah iman dia atau iman orang itu bertambah, entah iman dia atau iman orang itu berkurang, banyak ataupun sedikit. Maka ayat-ayat yang kita akan bahas ini, yang akan menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, selain kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memiliki sifat tersebut, agar memiliki sifat tersebut, di saat yang sama ini bisa menjadi barometer, ukuran, alat ukur untuk diri kita pribadi, untuk orang lain, hingga kita tahu seberapa mana iman kita, naikkah atau turunkah, dan juga iman orang lain. Dan ingat al-musyahidin al-kiram, di antara prinsip dasar akidah ahli sunnati wal jamaah bahwasanya iman diyakini di hati, dilafalkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Inilah prinsip ahli sunnah. Kenapa kemudian beliau menyebutkan hendaklah seorang menimbang dirinya? Karena memang iman ini bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Antara kemukminin yang satu dan yang lain berbeda pasti imannya. Ada yang luar biasa cepat dalam respon firman Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Ketika dia melakukan kesalahan dan manusiawi, itulah anak Adam, dia segera bertobat. Di sisi yang lain, ada orang yang melalaikan kewajiban, sunnah-sunnah tidak bisa kita bicarakan. Yang wajib saja dia lalaikan. Tergelincir dia pada kemaksiatan, tidak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesama muslim saja, sesama mukmin saja, imannya berbeda. Kita lihat, kita rasa, kita saksikan. Artinya tidak benar keyakinan yang menyebutkan bahwasanya semua orang itu imannya sama. Antara yang soleh dan yang tidak itu sama. Bahkan na'udzubillah ada menyamakan antara muslim dan kafir sama. Loh gimana? Sesama muslim saja berbeda. Bukan lagi kita rasakan, kita saksikan itu antara orang yang taat beragama dan yang tidak. Juga kemudian ini sebagai bantahan untuk sebagian kelompok di dalam Islam yang mengatakan bahwasanya iman itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Oh, enggak bisa dong. Namanya juga bertambah dan berkurang. Dan ini sebuah kelaziman, ketika sesuatu bisa bertambah, maka kapan-kapan dia bisa berkurang. Ketika suatu saat dia berkurang, maka kapan-kapan bisa bertambah. Itu sudah sebuah kelaziman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 4, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan di hati-hati orang-orang mukminin. Ketika sebelum perang tentunya ceritanya karena mereka manusiawi, gundah, akan pergi ke peperangan meninggalkan anaknya, istrinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin agar apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Berkata Syekh Al-Utsaimin, ayat ini menunjukkan akan bertambahnya keimanan dan sebuah kelaziman, kata beliau, sesuatu yang bisa bertambah kapan-kapan bisa berkurang. Inilah pembukaan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkaitan dengan ayat ini. Kemudian فَقَوْمُهُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata beliau, أي قَدْ فَازُوا وَسَعِدُوا وَنَجَحُوا, mereka jaya, mereka bahagia, mereka selamat. وَأَدْرَكُوا كُلَّمَا يُرَامُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَقُوا الْمُرْسَلُونَ وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ. Dan mereka telah memiliki apa yang seharusnya kemudian dimiliki oleh orang-orang mukmin dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenarkan semua para rasul. Inilah definisi sifat untuk orang-orang mukmin sebenarnya. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, "Qad faza al-musaddiquna billahi wa birasuli al-amiluna bi syar'ih." Telah menang, telah jaya, telah bahagia orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amiluna bi syar'ih, dan mengamalkan syariatnya. Ingin berjaya dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, ingin selamat dunia akhirat, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, dan amalkan syariatnya, Anda akan selamat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa itu orang-orang mukminin? Apa kemudian sifat yang mereka miliki yang kemudian memotivasi kita untuk memiliki sifat yang sama? Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa dahsyat. Jaya kata Allah, selamat kata Allah, bahagia kata Allah. Ingin bahagia? Miliki sifat-sifat berikut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Perhatikan penafsiran Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Wal khusyu' fi shalah huwa hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala mustahdiran liqurbi. Fayaskunu lidhalika qalbuhu wa tatma'innu nafsuhu wa taskunu harakatuhu wa yaqillu intifatuhu. Mustahdiran bina yadayabih, mustahdiran jami'a ma yakuluhu wa yaf'aluhu fi salatih, min awal salatihi ila akhiriha. Khusyuk dalam salat kata beliau adalah hudurul qalbi bayna yadayillahi mustahdiran liqurbih, hadirnya hati ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala merasa akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya khusyuk. Akhirnya kemudian hatinya tenang. Akhirnya kemudian jiwanya tentram. Akhirnya kemudian badannya pun tenang, tidak banyak gerak. Taskunu harakatu, enggak banyak garuk-garuk sana sini gitu ya. Karena hatinya hadir, dia merasa kedekatan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hatinya tenang, jiwanya tentram, anggota tubuhnya juga tidak yakni kesana kemari. Wa yaqillu tifatuhu, dan sedikit sekali gerakan-gerakannya. Muta'addiban bayna yaday rabbih, dalam keadaan dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mustahdiran jami'a ma yaqulu wa yaf'alu fi salatih, di saat yang sama dia betul-betul memaknai apa yang dia katakan, memaknai apa yang dia lakukan dalam semua gerakan salatnya. Apa maksud dari takbiratul ihram? Apa maknanya? Allahu Akbar. Kemudian ada Al-Fatihah, dia fahami betul-betul maknanya. Ada nanti surah pendek yang dia baca berkaitan dengan gerakan, makna ruku, makna sujud, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sudah hatinya hadir, merasa Allah Subhanahu wa taala dekat, yang berimbas pada tenangnya hatinya, tentramnya jiwanya, dan semua gerakan tubuhnya tidak banyak gerak. Betul-betul kemudian memaknai apa yang dia baca, memaknai gerakan-gerakan salat dia. Min awwali salati ila akhiriha, dari pertama kali gerakan salat dia mulai takbiratul ihram sampai selesai. Fatantafi bidzalikal wasa'is wal afkar ar-radi'ah. Maka kalau sudah demikian, akan hilanglah dari diri seseorang, kita semuanya insyaAllah, was-was atau pikiran-pikiran yang tidak baik. Kenapa? Hadir hatinya. Dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk dia. Bahkan kalau saya boleh tambahkan ya, di antara tips yang lain, hadir di tempat salatnya jauh lebih awal. Untuk mungkin kaum laki-laki, bahkan sebelum azan dia sudah di masjid. Azan berkumandang, dia sudah di masjid. Dia jawab azan, dia salat sunnah, dia salat antara azan dan iqamah, dan mungkin sunnah-sunnah yang lain. Kemudian ketika iqamah, siap sekali dia. Betul-betul hadir bersama imam. Tips untuk kaum wanita misalnya di rumah, sama, bahkan mungkin sebelum azan berkumandang Anda sudah siap di kamar Anda, di atas sejadah Anda. Ini di antara tips kekhusyuan. Anda siap bahkan waktunya belum masuk. Selain kemudian memaknai semua bacaan dan gerakan, anggaplah salat itu adalah salat yang terakhir yang mungkin kita akan lakukan. Zuhur nanti ini misalnya ini kalau umur kita panjang, mungkin zuhur ini adalah salat terakhir saya. Tentunya habis zuhur masih hidup. Oh, mungkin nanti salat asar itu salat terakhir saya. Gitu terus. Mungkin habis salat kita mati. Ketika seorang berpikirnya seperti ini, maka dia akan percantik salatnya. Dalam artian mempercantik, yakni betul-betul dia khusyuk kepada Allah Subhanahu. Dia persembahkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk, itulah sifat pertama orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Wa hadha ruhus salat wal maqsud minha wa huwa alladhi yuktabu lil 'abdi. Maka inilah yang dinamakan rohnya salat. Inilah maksud dari ditegakkannya salat. Seorang yang menghadirkan hatinya, merasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya menjadikan hati dia tenang, jiwa dia tenteram, anggota tubuhnya pun tidak banyak gerak. Betul-betul dia memaknai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia baca. Betul-betul dia memaknai semua gerakan salat dia dari takbiratul ihram sampai salam, karena semuanya bermakna. Inilah maksud dan tujuan dari diwajibkannya kepada kita untuk menegakkan salat. Fasalatu allati la khusyu'a fiha wa la hudura qalbin wa in kana mujzi'atun muthaban 'alayha fa inna thawaba 'ala hasbi ma ya'qilu al-qalbu minha. Maka salat yang tidak ada kekhusyuan di dalamnya, walaupun mendapatkan pahala itu pasti, tapi tentunya yakni pahala yang dia dapatkan sesuai dengan kehadiran hatinya ketika dia melakukan salat. Wallahu alam bissawab. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil ladzi mu'ridun. Di antara sifat orang-orang yang beriman berikutnya adalah, dan ada anjuran supaya kita memiliki sifat ini, dan orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, lahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Perkataankah? Perbuatankah? Tanamkan ini pada hati kita, sabda Nabi Muhammad ini. Dan ini di antara sifat orang-orang yang beriman. Apapun itu perbuatannya, apapun itu perkataannya, kalau tidak ada gunanya, Anda enggak bisa masuk. Anak gak usah ikut, jangan lakukan. Ngabis-ngabisin waktu. Perhatikan perkataan Syekh. وَالَّذِينَ هُمَا لِلَّغِي وَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي لَا خَيْرَ فِيهِ وَلَا فَائِدَةً. Lagu, kata beliau, adalah perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada faedahnya. Makanya dalam bahasa kita kan lagu. Jadi bahasa Indonesia itu. Lagu. Nyanyian. Dalam bahasa Arab, lagu. هو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة. Dia adalah perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada faedahnya. Bahkan terkadang liriknya ada kesyirikannya, liriknya ada ghulu berlebihan dalam perkara akidahnya misalnya, puji-pujian. Ini perkara lagu. Seorang muslim, mukmin, di antara sifat mereka, dia meninggalkan perkara begini. Mu'ridun raghbatan anhu. Nggak suka dia. Dengan perkataan yang tidak ada faedahnya. Dengan perkataan yang tidak ada baik di dalamnya. Mu'ridun. Mereka benci. Mereka tinggalkan. Tanzihan li'anfusim wa tarafu'an anhu. Ini demi mensucikan diri mereka sendiri. Wa idza maru bil lagu maru kirama. Disebutkan di antara sifat ibadur rahman. Wa idza maru bil lagu maru kirama. Jika mereka melewati perkataan, perbuatan, segerombolan orang yang sedang melakukan perkara-perkara lagu, perkara-perkara yang tentunya tidak ada faedahnya. Apa misalnya? Main domino, gaple, apa lagi? Karombol. Saya belum bahas mungkin perkara perjudian yang ada di dalamnya. Perkara-perkara yang tidak ada faedah. Satu set mungkin kalau kita katakan boleh pakai satu set misalnya, main domino. Berapa menit itu? Dengan bacaan yang standar, pelan artinya, setengah jam Anda bisa dapat 50-60 ayat. Apalagi misalnya Anda membaca dengan jenis bacaan yang hadar, cepat. Artinya Anda potong semua harokat, boleh, no problem. Tapi makharijul hurufnya tetap terjaga, Anda baca cepat. Setengah jam, dapat sejus itu. Udah begini-begini doang. Udah begini, jebret, mati pula. Ha? Kan kalau misalnya seseorang berpikir bahwasanya kapanpun kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat, malaikatul maut, maka seorang pasti yakni akan memanfaatkan semua waktu yang dia miliki. Al-waqtu kas-sayf, disebutkan dalam sebuah syair, al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, kalau kamu yang tidak menggunakannya, dia potong kamu. Dia akan memegang kehabisan kita. Untuk ibu-ibu nih yang di luar sana, ummahat, majlis ta'lim, ummahat Australia, timbang berapa lama Anda megang gadget dengan mushaf Al-Quran. Kalau kemudian seimbang, lumayan lah ya. Tapi kalau kemudian Qurannya lebih banyak, itu top. Kalau gadgetnya lebih banyak, ah ini menyedihkan. Kecuali Anda mungkin baca Quran lewat gadget. Nah, top. Tidak ada masalah. Salah satu di antara jalan keluar, ketika misalnya seseorang, khususnya untuk kaum wanita, sedang berhalangan, tapi tetap pengen baca Quran. Mungkin via gadget. Karena zikir pagi dan petang juga jangan ditinggal ya. Kalian hai kaum wanita, ketika datang bulan itu lemah, mudah sekali kemudian diobrak-abrik pertahanannya oleh syaitan. Jangan sampai misalnya sudah lemah plus zikir pagi petang enggak dibaca, melakukan hal itu kemudian tanpa doa, maka jangan ditinggal. Oke. Okay. Kata beliau, إذا كان الرجوع لله فإعراضهم عن المحرم من باب الأولى. Maka orang-orang mukminin ini di antara sifat mereka ini, mereka berpaling dari perkara lahu, perkataan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jika dengan perkara lahu saja mereka berpaling, apalagi dengan perkara yang haram, lebih jauh. Ini sifat orang-orang yang beriman. Begitu cara memahaminya, kata Syekh. Bahwasanya jika dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya saja, entah itu perkataan atau perbuatan, mereka berpaling, mereka enggak suka, mereka tinggalkan, apalagi dari perkara yang haram. Karena terkadang perkara yang lahu enggak mesti haram dong, tapi bisa melalaikan. Kalau perkara-perkara seperti itu saja mereka jauhi, apalagi kemudian yang haram, pastilah mereka jauh. Inilah orang-orang yang beriman. Wa idza malaka al-'abdu lisanahu kana malikan li amrih. Kata Syekh, maka jika seseorang bisa menahan lisannya, bisa memiliki lisannya, maka dia telah memelihara semua urusan. Banyak hal terjadi karena dosa lisan. Bahkan paling banyak sebab yang memasukkan orang ke neraka Allah karena dosa lisan. Ingat, al-musyahidun al-kiram, seorang sahabat lapor ya pada Nabi Muhammad SAW dan Rasul, ada seorang perempuan, dia disebutkan tuqimul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahli an-nar. Ada wahai Rasul, seorang wanita ini dia menghidupkan malamnya, berarti salat tahajud. Kalau sudah level tahajud berarti yang wajib sudah selesai. Wa tasumun nahar, dan dia puasa di siang hari, maksudnya dia puasa sunnah. Perempuan puasa sunnah, berarti yang wajibnya pun sudah selesai. Wa tatasaddaq, dan dia bersedekah, berarti yang wajib sudah selesai. Zakatnya sudah selesai karena dia bersedekah. Hal-hal yang sunnah yang dilakukan oleh perempuan ini. Tapi perhatikan satu kesalahan dia. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia mengganggu tetangganya dengan buruknya lisannya. Apa jawaban Nabi Muhammad ketika sahabat melaporkan seperti ini? La khaira fiha hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada perempuan ini, dia penghuni neraka. Hah? Karena dosa lisan. Makanya kata Syekh, man malaka lisanahu, idza malaka al-'abdu lisanahu kana malikan li amrih. Jika seorang hamba bisa menguasai lisannya, maka dia telah menguasai semua urusannya. Makanya kata Nabi Muhammad juga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, ilzam baitak wa mlik 'alaika lisanak. Sering-seringlah kamu di rumah. Nah, ini untuk cowok nih ya. Ini untuk laki-laki nih. Nasihat ini untuk laki-laki nih. Sering-sering di rumah. Maksudnya kalau kerjaan udah selesai, cepat pulang. Bini nungguin, anak nungguin. Tapi Tat belum punya bini. Tapi kan punya anak. Wow, kalau punya bini mana bisa punya anak? Ada anak kucing. Bisa ya. Allah alam bisa. Mereka ingin juga kemudian bersenogurau dengan Anda. Ini pulang kerja, wah, kelayapan. Pakai baju hitam-hitam. Jadi beda rupanya. Kelayapan gak jelas. Istrinya nunggu, anaknya nunggu. Anak itu, mereka bahkan pengen sekali kita cuma mendengarkan mereka mengaji. Bapaknya, maksudnya bapaknya. Padahal bisa jadi mereka mengajinya masih terbata-bata. Tapi ketika Anda dengarkan, apalagi Anda membenarkan, luar biasa itu bagi anak. Ini untuk cowok ya, untuk laki-laki. Ilzam baitak, sering-sering kamu di rumah. Maksudnya kalau tugas sudah selesai di luar, segera pulang. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wamlik 'alaika lisanak, miliki lisanmu. Jaga lisanmu. Jaga omongan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh bin Jabal hina wassahu bi wasaya, qala ala ukhbiruka bi malaki dhalika kulli, qultu bala ya Rasulullah, fa akhadha bi lisani nafsi wa qala kuffa 'alaika hadha. Tadi kita sebutkan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di bahwasanya jika seorang hamba bisa memiliki lisannya, jaga lisannya, dia telah memiliki semua urusannya. Persis seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, maukah kamu aku beritakan kepadamu sesuatu yang jika kamu miliki, kamu bisa menguasai semuanya. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa itu? Kemudian Nabi Muhammad memegang lisan beliau, lidah beliau, dan beliau berkata, kuffa 'anka hadza, jaga ini, jaga lisanmu. Dan di antara nasihat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan lisan, karena memang yang namanya lagu, ketika Syekh menafsirkan di sini, beliau lebih memberatkan adalah perkataan yang tidak ada kebaikan dan tidak ada faedah, walaupun secara umum bisa perbuatan juga. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni tadi saya mau ngomong apa ya? Kita skip lah, lupa saya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yakni okay, sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu yang tadi saya ingin sampaikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah ia berkata baik, atau liyasmut, diam. Berkata baik atau diam. Gak mesti kata-kata loh ya. Konteks sekarang bisa jadi mungkin postingan, tweetan. Tidaklah Anda memposting di media sosial kecuali yang baik-baik. Tinggalkan jejak yang baik, jejak digital. Karena kapan saja mungkin Anda akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tinggalkan jejak yang baik, selain di alam nyata, juga di dunia maya. Di antara alasan saya pribadi, kenapa terkadang saya minta kru dakwah sunnah, dan alhamdulillah hari ini juga kru TVRI hadir di studio. Saya ada kajian di tempat fulani, bisa diliput gak? Saya minta kepada mereka. Anu Ustaz, saya sedang liput Ustaz Ahmad di masjid fulani. Yang lain ada yang free gak? Ada Ustaz, saya ambil. Karena saya ingin tinggalkan jejak. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semua kita hafal insyaAllah. Surah Yasin ayat 12. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang telah mati, dan kamilah yang mencatat semua amal yang mereka telah persembahkan dan jejak yang mereka tinggalkan. Maknanya dua, kata Imam Ibnu Katsir. Bisa betul-betul jejak kaki, langkah kaki, kemana laki ini pernah melangkah? Ke tempat-tempat baikkah? Ke masjidkah? Majlis ta'limkah? Atau ke tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat maksiat? Betul-betul secara hakiki, langkah kaki, jejak kaki, kemana kita pernah tinggalkan? Tercatat semua. Kita mati pun itu bergulir terus. Atau makna yang kedua, lebih luas lagi, jejak yang kita tinggalkan, ilmu yang pernah kita sampaikan, postingan yang pernah kita tinggal, perkataan baik yang pernah kita sampaikan ke banyak orang. Dan ini saran ya, untuk ibu-ibu yang ada di Australia sana, dan juga semua yang mungkin live streaming sekarang, juga para ikhwan, ketika Anda memposting sesuatu di media sosial, misalnya Anda ingin memposting satu nasihat, dan Anda merujuk kepada seorang alim, ini saran saja ya, ini akan jauh lebih baik. postinglah perkataan para imam, para ulama yang sudah wafat. Karena mereka sudah meninggal dengan kebaikan yang mereka bawa. Apakah yang masih hidup kemudian gak boleh? Boleh, tapi mereka belum aman. Kita tidak tahu mereka meninggal akan di atas apa, kan gitu. Maka yang meninggal akan lebih baik. Pengen lebih aman lagi? Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Postinglah. Sampaikanlah. Betul-betul Anda pahami dari postingan seorang ustaz, share ulang. Tinggalkan jejak. Apalagi misalnya akun Anda tidak privat, semua orang bisa baca. Sangat mungkin sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang lain lewat Anda, lewat postingan Anda, lewat akun Anda. Anda enggak pernah tahu siapa orang yang membacanya. Maka tinggalkan yang baik, postinglah yang baik, tinggalkan perkataan yang baik. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Kata Nabi Muhammad, saya ulang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Apalagi majelis gosip ya. Wah. Bukan lagi enggak bermanfaat, Anda berdosa. Siapapun di antara kita makan makanan daging yang sudah mengeluarkan bau, enggak ada yang suka kita. Apa? Oh, udah bau. Apalagi kemudian kita tahu bahwasanya daging itu adalah bangkai. Boro-boro. Tapi terkadang orang begitu nyaman ya, menjunjing, menyebutkan yakni aib saudaranya. Padahal permisalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjunjing ini seperti makan daging saudara Anda bangkai. Harusnya lebih jijik. Tapi kita santai melakukannya. Nauzubillah. Wallahu alam bisawab. Tiga. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, inilah sifat orang-orang beriman berikutnya. Mereka menunaikan zakat. Sudah memenuhi persyaratan, maka mereka harus keluarkan. Bukan kemudian banyak alasan. Oh, ini kan saya capek, saya yang nyari ini. Masa harus dikeluarkan? Dulu yang ngasih Anda kan Allah. Betul Anda yang mengusahakannya. Tapi yang memberikan kepada Anda semuanya kan Allah. Allah tentukan satu hukumnya, yaitu untuk mengeluarkan zakatnya. Itu pun ketika sudah memenuhi persyaratan. Tidak tiap saat kok. Ketika terpenuhi syaratnya, misalnya zakat mal misalnya. Terpenuhi syaratnya, bahwasanya sudah sampai nisab 45 jutaan mungkin ya, 45 jutaan atau 42 juta setengah gitu. Sampai nisab, oh berarti sudah memenuhi persyaratan satu. Kemudian hal alaihil haul, terendap dia selama setahun, sampai tahun depannya masih segitu uangnya, maka dikeluarkan zakat. Dan enggak semuanya kan, cuma 2,5%. Tunaikan. Bahaya. Betul jemaah, betul al-musyahidun al-kiram, bahwasanya orang sengaja dia tidak menunaikan zakat karena pelit. Sengaja tidak menunaikan zakat karena memang enggan, tapi masih meyakini kewajiban zakat, dia tidak keluar dari Islam. Betul. Tapi ancaman yang sangat mengerikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Disebutkan di banyak riwayat, di antaranya riwayat Imam Muslim. Bagaimana nanti di hari kiamat? Orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, yang sudah sampai nisab, sudah sampai persyaratannya. Kecuali nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hartanya tersebut menjadi lempengan. Dia akan dipanggang di atasnya dan disetrika. Jidatnya, punggungnya. Di hari yang satu harinya itu bagaikan 500 ribu tahun lamanya. 50 ribu tahun lamanya. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semua urusan hambanya. Berat. Betul, Anda tidak keluar dari Islam selama Anda masih meyakini kewajibannya, betul. Tapi ancaman Nabi Muhammad SAW, jangan pernah menyepelekan ancaman Nabi Muhammad untuk orang yang tidak menunaikan zakat hartanya. Sama juga, kemudian masih sabda yang sama. Orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya, kambingnya. Karena Nabi Muhammad, dia nanti akan dibangkitkan bersama unta-untanya. Bersama kambing-kambingnya. Yang akan menginjak-injak kepalanya. Satu, dua, tiga. Selesai unta yang terakhir, selesai kambing yang terakhir, yang pertama balik lagi. Seperti itu terus, pecah kepala Anda. Seperti itu terus di hari yang satu harinya bagaikan 50 ribu tahun lamanya hingga Allah menyelesaikan semua urusan hambanya. Bahkan untuk sahabat Nabi Muhammad berkaitan dengan kambing-kambing yang yakni tanduknya tumpul, Allah lancipkan. Kambing yang tanduknya pecah, Allah biarkan. Jadi bukan diinjak-injak lagi kepala Anda. Dia akan menanduk orang-orang yang tidak menunaikan zakat kambingnya. Bahaya. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa, walladhinahum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Itu sifat orang-orang yang beriman. Perhatikan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ay mu'adduna lizzakati amwalihim. Al-akhtilafi ajnasil amwal. مُزَكِّينَ لِأَنفُسِهِمْ مِنْ أَدْنَاسِ الْأَخْلَاكِ وَمَسَاوِئِ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَزْكُنْ نَفْسُ بِتَرْكِيهَا وَتَجَنُّبِهَا فَأَحْسَنُوا فِي عِبَادَةِ الْخَالِقِ فِي الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَأَحْسَنُوا إِلَى خَلْقِهِ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman adalah وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Artinya mereka menunaikan zakat harta mereka dengan perbedaan jenis harta yang dia miliki. Maka dia akan tunaikan sesuai yang dia miliki. Muzakkina li anfusihim. Ketika mereka menunaikan zakat ini, hakikatnya mereka adalah sedang mensucikan diri mereka min adnasil akhlak wa masail a'mal. Mereka sedang bersihkan diri mereka dari akhlak-akhlak yang buruk, dari amal-amal yang buruk. Karena seseorang ketika menunaikan zakat, hatinya bersih, jiwanya bersih, jauh dari akhlak yang buruk, jauh dari akhlak yang tidak baik. Maka disebutkan surah beliau, فَأَحْسَنُوا فِي عِبَادَةِ الْخَالِقِ. Maka orang-orang yang beriman ini, mereka baik dalam menyembah Tuhan mereka dengan menegakkan salat, dengan khusyuk ketika salat. Dan yang kedua, mereka baik perilaku mereka, perbuatan mereka, adab mereka kepada makhluk. Apa itu? Mereka menunaikan zakat. Mereka berbagi kebahagiaan berkaitan dengan harta yang mereka miliki. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Berikutnya, والذين هم لفروجهم حافظون, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kita sebutkan tadi di awal bahwasanya di antara sebab yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, dosa lisan dan dosa kemaluan. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biasa saya sampaikan ketika memberikan nasihat pernikahan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil baqi." Jika seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang sisanya. Apa artinya? Riwayat berikut akan menerangkan. Riwayat Imam Muslim, Bukhari juga, mudah-mudahan saya tidak salah mengeluarkan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man yadman li ma bainal hayyihi." Dalam riwayat lain, man yadman li ma baina khaddaihi wa ma baina fakhidaihi, dan murad lain wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara kumis dan jenggotnya, mulut. Dalam riwayat lain, barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua rahangnya, mulut. Dan menjaga sesuatu yang ada di antara dua kakinya, dan riwayat lain, dan menjaga sesuatu yang ada di antara dua pahanya, kemaluan. Aman lahul jannah, aku jamin untuk dia surga. Kenapa? Karena dosa dua hal ini paling banyak yang menyebabkan orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Lalu apa hubungannya dengan hadis yang pertama? Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Jika seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya karena kemaluannya aman. Satu di antara dua sebab terbanyak memasukkan orang ke neraka Allah, aman. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh sisanya. Jaga lisan. Orang-orang yang beriman, mereka menjaga kemaluannya. Laki-laki, mereka tidak menyirami kecuali yang memang halal untuk dia sirami. Perempuan, dia tidak disirami kecuali oleh yang halal menyiraminya. Satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekati, bukan untuk melakukan. Mendekatinya saja tidak boleh, mendekatinya saja terlarang. Apa itu? Zina. Dan yang saya maksudkan dengan zina bukan yakni zina yang lain-lain, betul-betul yang sudah sampai level eksekusi, bertemunya dua kemaluan. Betul-betul, yakni timba masuk sumur. Benang masuk lubang jarum. Zina yang betul-betul. Mendekatinya saja kita dilarang. Na'udzubillah, apalagi sampai melakukan. Dan na'udzubillah, ini buruknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni fahisha. Untuk dosa ini, fahisha. Perbuatan yang keji. Terlalu banyak kehormatan yang tercabut, terlalu banyak kehormatan yang terenggut oleh perbuatan ini. Satu, kehormatan Allah. Pasti. Kenapa? Allah melarang untuk mendekati. Malah dilakukan. Kehormatan si wanita. La tafuddul khatam illa bihaqqi. Cincin itu tidak boleh dipakai kecuali dengan cara yang halal. Persetubuhan tidak terjadi kecuali dengan cara yang halal. Nikah. Kehormatan si wanita sudah tercabik. Kehormatan keluarganya. Apalagi sampai hamil misalnya. Keluarganya. Malu dia di kampung itu. Bahkan mungkin bisa sampai level bisa bunuh diri itu emak bapaknya. Karena malu. Karena laki-laki ini dengan rayuan mautnya bisa kemudian menaklukkan perempuan ini hingga menyerahkan keperawanannya, hamil, malu. Yang lebih parah lagi kalau perempuan ini istri orang. Habis. Kehormatan laki-laki itu habis. Nah, bininya digauli. Makanya Allah sebutkan ini perbuatan yang keji. Terlalu banyak kehormatan yang direnggut dalam perbuatan ini. Dan berkata Imam Syafi'i, perhatikan, sudah berkata Imam Syafi'i di zaman itu, beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Beliau sudah ngomong begini, inna zina dainun fa in istaqrattahu fa innal wafa'a min ahli baitika fa'lami. Zina itu bagaikan hutang. Jika kamu hutang, yang bayar adalah anggota keluargamu. Keburukannya bukan sekarang. Seseorang bisa tutupi. Bukan 1-2 pekan, 1-2 bulan, 1-2 tahun, puluhan tahun bisa Anda tutupi. Tapi nanti akan terbongkar. Makin kesini orang akan belajar, makin kesini orang insya Allah akan bertaubat, tahu akan kesalahan masa lalu, akhirnya di hari H atau di hari dekat dengan hari H, anak gadisnya kemudian ingin menikah, mau tidak mau dia harus sampaikan, nah kamu anak hasil zina. Selesai sudah. 20 tahun kemudian hancur kehidupan anak ini karena perbuatan emaknya. Kenapa? Karena bab sekalipun laki-laki yang betul-betul menzinai ibunya lah yang menikahi atau jadi bapaknya, itu tidak halal, tidak berhak untuk menjadi wali. Ya. Itu di antara hukum, di antara konsekuensi. Walaupun betul laki-laki itulah yang menikahi perempuan ini yang kemudian melahirkan anak perempuan, itu enggak bisa jadi wali itu. Dan mereka nanti kalau masing-masing meninggal, entah anaknya meninggal atau bapaknya meninggal, bapak biologisnya meninggal, tidak saling mewarisi buruknya zina. Kenapa tadi saya sebutkan orang mungkin akan bertobat? Karena dalam masa 20 tahun tersebut, mungkin si ibu belajar, si wanita ini belajar, bertobat dia, dan dia tahu bahwasanya ini harus disampaikan ke anaknya. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi anaknya. Dia membayangkan pernikahan yang luar biasa. Dia membayangkan bagaimana indahnya sebuah pernikahan. Bisa jadi kalau itu disampaikan ke si laki-lakinya, mungkin dia cancel. Mungkin dia cancel. Enggak jadilah. Al-irqu dassas. Yang namanya anak keturunan itu sangat kuat, yakni imbasnya. Bapak ibunya begitu, anaknya mungkin begitu. Mungkin yang ada di benak laki-laki begitu. Ah, enggak lah, enggak jadilah. Bapaknya aja berzina. Walaupun subhanallah, saya mendapati kasus seperti ini, si laki-lakinya tetap maju. Enggak apa-apa, Dik. Itu dosa orang tua. Saya tetap menikahi kamu. Padahal sudah hancur sekali perempuan ini. Tapi tentunya tidak pernah bisa akan kemudian mengadakan acara walimah. Mungkin yang besar-besaran atau mungkin ngundang satu kampung, enggak apa ya, orang-orang sedikit saja. Kenapa? Karena nanti akan disebutkan ketika dinikahkan oleh mungkin oleh hakim, saya nikahkan kamu fulanah binti fulanah, dinisbatkan kepada ibunya anak zina itu. Akhirnya satu kampung tahu perbuatan ibunya kapan, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Bisa mengundang orang banyak? Enggak. Paling kemudian pak penghulunya, kemudian dua saksinya, selesai. Wallahu a'lam bisawab. Sepertinya yani kita sudah sampai di sini dulu. Penafsiran dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pun berkaitan dengan ayat ini, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kita pending di pertemuan yang lain. Dan sifat-sifat berikutnya. Kalau tidak salah kita baru bahas satu, dua, baru tiga sifat ya. Orang menjaga, orang yang khusyuk dalam salat, itu sifat orang-orang mukminin. Dari lagu mereka tinggalkan, apalagi yang haram. Kemudian mereka menunaikan zakat. Berkaitan dengan sifat sisanya, kalau tidak salah ada 10 total, jadi 7 sifat sisanya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan ibu-ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apakah mubtidi itu termasuk yang harus didapatkan kalau misalnya di luar tempat? Diulang, Mbak, apakah? Apakah mobil itu? Oh, apakah mobil itu? Mobil. Iya. Harus dizakati tiap tahun. Siap. Oke. Saya tangkap. Makasih. Terlepas dari perdebatan para ulama, yang saya pahami bahwasanya jika sesuatu itu dipakai maka tidak ada zakatnya. Rumah Anda diami, mobil Anda pakai, gelang Anda pakai. Walaupun untuk perkara gelang dan perhiasan lainnya ketika dia emas ada khilaf. Sekalipun dipakai pun kena zakat. Cuman Ini yang saya ikuti, bahwasanya selama itu dipakai maka tidak ada zakat. Jadi Anda kalau punya emas nih banyak nih 2 kilo nih, pakai aja semuanya. Enggak ya. Tentunya yakni untuk emas ada khilaf, bahkan yang dipakai pun kena zakat. Tapi untuk seperti tunggangan kendaraan, kasus zaman dahulu adalah tentunya kuda, maka tidak ada zakat. Lain ceritanya kalau misalnya Anda punya mobil banyak dan Anda rentalkan. Nah, itu kan menghasilkan fulus. Zakatnya bukan zakat mobil, fulusnya itu. Ketika Anda kumpulkan, kok sampai nisab nih 45 jutaan? Oh, berarti memenuhi persyaratan satu. Kemudian Anda endapkan selama setahun. Hampir tahun depan, kepake. Sisa 40, sisa 35, maka tidak kena zakat karena tidak memenuhi persyaratan kedua. Tapi begitu sampai tahun depan, kok tetap 45, bahkan jadi 46, 47. Ya 46 aja, 46 bagus angkanya, 46 ya. Sampai 46 gitu ya. Maka kena zakat. Wallahu a'lam bishawab. Keluarkan 2,5%, 1 juta sekian. Yang lain? Yang dari Facebook ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, saya mau bertanya di depannya Ustaz Aliyan yang seorang yang jenis itu yang anaknya tidak disebutkan dengan nama bapaknya. Panggil? Bapaknya sampai dia menikah, anak kita dia tidak ngasih tahu ke anaknya bahwa dia hasil dari anak kerja sini. Dan terus anaknya itu nikah gimana tuh? Apa? Perkaitan sebenarnya? Anaknya itu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Mungkin pemirsa yang lain kurang mendengar jelas. Jadi bagaimana hukumnya jika ada orang berzina kemudian menghasilkan seorang anak perempuan? Kemudian ketika dia dewasa, bapak biologisnya inilah yang kemudian menikahkan. Hukum asalnya, bahwasanya bapak biologis itu tidak bisa jadi wali nikah. Padahal nikah, kata Nabi Muhammad, la nikah illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Maka yang menikahkan anak perempuan, bapaknya. Nah yang jadi kasus sekarang ini bukan bapaknya yang sah, karena dia terlahir dari perbuatan zina. Anda mungkin menganggap bahwasanya para penghulu atau orang-orang di KUA tidak menguasai ini. Mereka sangat menguasai. Ini yang saya tahu dari beberapa penghulu yang saya tanya. Bagaimana Anda meng-cross-check hal tersebut? Kata dia, kami tanya. Para penghulu itu akan menanya, apalagi perempuan ini anak pertama pasangan seseorang. Mereka akan tanya, kapan Anda berdua menikah? Kapan anak ini lahir? Akan mereka cross-check. Ya, para penghulu itu tahu. Bukan untuk berburuk sangka pastinya, karena terkadang terlihat kejanggalan pada waktu nikahnya dan kemudian waktu lahirnya. Oh, ini bukan... Akhirnya terkadang, kata para penghulu yang saya tanya, mereka akhirnya jujur. Ya, ini anak zina. Kalau begitu, kalau ini anak zina, kamu gak boleh menikahkan. Itulah konsekuensinya. Dan dia dinisbatkan ke ibunya. Kalau sudah terjadi, wallahu a'lam bishawab, jika sudah terjadi, yakni secara zahir sabda Nabi Muhammad SAW, harusnya tidak sah, harus diulang. Yang menikahkan adalah wali hakim. Ya, kalau sudah terjadi, wallahu a'lam bishawab, harusnya yakni dinikahkan ulang. Kenapa? Karena pernikahan bapak biologisnya tidak sah, karena dia tidak boleh menikahkan. Kenapa? Ini bukan anak dia. Secara biologis okay, secara hukum syar'i tidak. Menyakitkan ya? Ya, karena kesalahan Anda sendiri. Karena kesalahan Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang saya tahu, insyaallah para penghulu di luar sana mereka praktekkan ini rata-rata. Jadi kalau ada perempuan pengen nikah dan kemudian dia anak pertama, mereka akan cross. Tapi kalau itu anak kedua, tiga, empat, mereka enggak lakukan. Tapi kalau anak pertama, mereka akan cross-check. Kapan bapak ibunya nikah? Dan itu sendiri, dia biasanya ngaku. Wallahu a'lam bishawab. Dan harus dinikahkan ulang. Wallahualam bisa. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua dijauhkan dari dosa yang satu ini. InsyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Menyakitkan, kasihan untuk generasi berikutnya. Kenikmatannya sebentar. Sangat sebentar kenikmatannya. Penyesalannya bisa sampai mati. Bandingkan itu jamaah. Bandingkan itu hai pemirsa. Kenikmatannya sebentar. Tapi kesengsaraannya lama. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya silakan Bu. Assalamualaikum. Jalan. Itu ada tamu di kita apa di sana Bu ya? Ting tong ting tong gitu. Ya silakan Ibu. Iya Ustaz, mengenai music itu Ustaz. Mengenai? Iya, alhamdulillah Allah udah enggak pernah itu ya, udah enggak pernah mendengarkan musik lagi. Oh, musik. Iya. Ya musik. Musik. Ya musik. Sorry. Oh iya, ejaan Anda musik ya. Aduh saya jadi. Oh iya. Silakan. Dalam situasi apabila kita ingin mendengarkan melihat di YouTube gitu Ustaz seperti masakan atau apa gitu ya, acara bergarden gitu. Di situ selalu dicantumkan musik gitu Ustaz. Nah, kalau kita mau matikan suara itu mau off, nanti kita enggak dengar gimana acaranya. Nah, dan situasi seperti itu gimana Ustaz? Apakah kita termasuk mendengarkan musik lagi atau gimana? Nasihatnya dia setelah kira. Ini ya dilema memang ya. Ya kita perlu ilmunya, ilmu masak-masaknya, ilmu bergarden tadi sebutkan. Keren istilahnya. Berkebun, Bu, berkebun. Oke. Terkadang yakni bukan terkadang, rata-rata ya, rata-rata kalau di YouTube itu seperti itu. Tutorial apa, ya, tutorial A, B, C, dan D, mesti kemudian disertakan musik. Walaupun disebab, kalau misalnya tidak ada yang lain, alternatif yang lain, yang non-music, mau bagaimana lagi? Tapi Anda harus beristighfar ya. Ya. Dan Anda harus fokus pada keterangan dia soal memasaknya, soal gardeningnya. Bukan kepada musiknya. Masak yang joget juga, sama juga bohong. Allah masya Allah. Maka juga untuk saya pribadi ini juga dilema ya. Ketika ingin ngedim, ya tentunya di semua gimnasium di Banjarmasin, mungkin saya juga sama, mesti nggak tahu kalau di sana ya. Di Banjarmasin rata-rata gimnasium itu pakai musik. Cuman untuk kasus gym kita bisa ngakali apa? Kita bawa alat sendiri, MP3 player sendiri, headset sendiri, pakai mortal, terserah. Tetap bisa kita olahraga. Demi selesai. Untuk kasus Anda mungkin rada susah. Cari alternatif dulu. Mungkin dari majalah akan jauh lebih aman. Ya. Jangan sampai kemudian Anda menganggap ringan ini. Terkadang bisa jadi kemudian tutorial memasak, tutorial gardening, tak taunya mereka memutar musik yang pernah Anda sukai dulu. Anda memutar musik yang pernah Anda sukai dulu. Wah, repot. Akhirnya memasaknya enggak selesai. Gardening enggak selesai, musiknya masuk. Karena musik nostalgia ya. Jangan. Ini benih-benih awal kita takutkan kita akan kembali lagi akan mencintainya. Tinggalkan. Mungkin cari alternatif ya. Dengan majalah atau mungkin dengan video tapi yang non musik. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Mungkin majalah lebih aman. Atau nanya teman. Nah, lebih bagus juga. Nanya teman yang pintar masak, yang jago masak. Jangan sampai nanya teman ngajari masak, kita putar lagu, sama aja juga. Maksudnya yang non musik ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa ada cara memasak gitu ya, tapi backgroundnya mortal. Oh, mungkin jarang juga. Atau gimnasium mortal juga nggak ada. Jadi kita harus yang ngakalinya supaya kita terhindar. kecuali di tempat-tempat yang kita tidak bisa menghindari, belum bisa mendakwahi, terkadang di tempat umum, di restoran kah, tempat makan kah, mereka memutar musik. Kadang-kadang mereka enggak punya kuasa untuk kemudian memerintahkan mereka untuk matikan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kasus itu pun cari rumah makan yang lain. Atau kemudian bisa pesan bawa pulang, enak. Wallahu a'lam bishawab. Harus kami putar otak supaya sedikit pun syubhat yang ada dalam hal ini bahkan keharaman kita harus tinggalkan. Karena hati ini lemah, mudah sekali kemudian berbolak-balik. Tergantung kita tidak memutus sarannya hingga kita kembali lagi melakukan dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang semua kita bisa memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman ini insyaallah yang tentunya belum selesai. Pertanyaan dari Facebook, dilarang kawin dengan musyrikin sehingga mereka beriman, tapi dengan perempuan Alkitab dibolehkan, sedangkan ia sembahyangnya di gereja. Bagaimana Ustaz? Jamaah sekalian rahimakumullah, nas untuk kita lihat ya, yaitu perempuan dari Yahudi atau Nasrani halal untuk kaum muslim. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Berkaitan dengan non kitabiyah agama-agama yang lain, maka dilarang. Cuma perhatikan jemaah, perhatikan juga para pemirsa. Syarat yang dibolehkan pun misalnya perempuan Nasrani, perempuan Yahudi, karena kalau terbalik itu sudah langsung enggak boleh ya. Perempuannya muslim, laki-lakinya Nasrani Yahudi, enggak dari pertama. Tapi kalau laki-lakinya muslim, perempuannya kitabiyah Yahudi atau Nasrani, maka yakni diperbolehkan. Cuman perhatikan permisalannya Allah buat. Wal amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan mukminah itu lebih utama. Budak perempuan, tapi dia mukminah, itu lebih utama dibandingkan musyrikah, kafir, Yahudi atau Nasrani. Walaupun mereka sangat menakjubkan, sangat cantik, maka seorang mukminah jauh lebih utama. Walaupun mungkin kerasannya tidak cantik, tapi terlalu banyak muslimah yang cantik, seperti enggak ada orang aja. Maka menikahlah dengan yakni muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan dari Australia? Atau kita sudahi? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, tadi masa pembahasan dalam sholat khusyuk. Okay. Bisa ada rokaat-rokaat gitu. Kita pasti berusaha akan khusyuk gitu. Tapi misalnya selalu ada pikiran saya yang mengganggu, langsung kita menyadari. Terus, oh ya, Allah apa, berusaha rokaat kedua memahami ayat. Terus pemikiran seperti itu ya ada terus gitu. Jadi itu kayak gak bener ya, pertanyaannya rokaat kedua berusaha lagi. Misalnya ada pikiran lagi, jadi pikiran itu masuk ke sifat, apakah itu memang tidak yang diperbaiki, apa malah terganggu gitu, Ustaz? Cep. Terima kasih Ibu. Perkara kekhusyuan ini memang perlu latihan yang enggak sebentar Ibu. Siapapun, bahkan sampai level imam sekalipun, perangkat Anda mendapatkan satu imam misalnya lupa baca ayat, salah baca ayat, ya itu diantara bukti bahwa terkadang dia pun lepas kontrol. Bahkan untuk seorang imam yang membaca ayatnya, yang dia mengharumkan, karena perhatikan, syaitan tidak pernah berputus asa untuk mengganggu kita. Dia akan rusak sholat kita. Dia sudah tidak menghalangi kita untuk menjalankan sholat, dia tidak halangi. Silahkan ente sholat, silahkan Anda sholat. Tapi nanti sholat kamu akan saya rusak. Dia tidak menghalangi, tapi ketika kita salatlah dia akan berikan was-was. hal-hal yang tidak kita ingat, dia akan ingat-ingatkan di perkara salat. Disebutkan dalam Sahih Muslim perkara seperti ini. Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya jika azan berkumandang, syaitan lari terkentut-kentut atau berusaha mereka untuk tidak mendengarkan azan. Ketika azan selesai, mereka balik ke masjid, akan merayu banyak kaum muslimin. Ya, enggak usah lah salat sunnah, enggak usah lah baca Quran, bentar lagi juga qomat. Mereka akan rayu kaum muslimin untuk tidak maksimal dalam amalnya. Begitu iqamah berkumandang, dia akan lari lagi, terkentut-kentut atau berusaha ngantut sekeras-kerasnya supaya tidak mendengarkan iqamah. Begitu selesai, mereka balik. Makanya kan kita tahu, di antara sunnah Nabi Muhammad SAW, kita diberitakan untuk merapatkan saf, supaya tidak ada celah syaitan bisa warawi dan kemudian bisa mengganggu salat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita salat, dia akan bisikkan kita macam-macam. Kata Nabi Muhammad, "Udzkur kadza, udzkur kadza." Ingatlah perkara yang ini, ingatlah perkara yang itu. Tadi kompor sudah mati belum? Nah, mulai itu. Gerak. Ya udah gerimis tuh, bentar lagi hujan tuh, jemuran, hati-hati. Tambah ragu-ragu lagi. Besok tagihan arisan tahu udah punya duit belum? Hah. Tambah pusing tuh. Macam-macam dia akan bisikkan terus. Atau mungkin iklan yang tiba-tiba terlewat gitu ya, tas baru, sepatu baru, produk yang berinisial T yang baru. Wah, mungkin nggak tahu di sana mereka apa yang lagi terkenal ya. Perabot rumah tangga, plastik. Aduh. Langsung kemudian kita Allah SWT, sampai orang tersebut lupa sudah berapa rakaat dia salat, dia akan ganggu. Jadi memang setiap salat kita itu kita berjuang, tiap rakaatnya kita berjuang untuk khusyuk. Lepas rakaat pertama, dua, tiga, lanjut, dia akan ganggu terus. Dia tidak pernah akan tidur. Dia tidak halangi kita untuk salat, tapi dia akan rusak salat kita hingga minimal sekali mungkin pahalanya berkurang karena salatnya tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Selama Anda melakukan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, kewajiban salat, maka salat Anda sah. Kadar pahala tentunya berbeda satu dan yang lain. Maka berjuanglah terus. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilafah. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan masih dengan bahasan yang sama, kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain insyaallah berkait dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Dan faedah dari kitab atau dari Al-Qur'an Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, aku yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara nikahi anaknya padahal punya kelebihan uang, mampu mohon nasihatnya. Maka orang tua ini berarti dia belum sempurna menyelesaikan tugasnya sebagai orang tua. Karena pendapat yang lebih kuat, akikah adalah wajib bagi yang mampu. Akikah adalah wajib bagi yang mampu. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi yauma tudbahu anhu yauma sabi'ihi. Setiap bayi yang terlahir ditergadaikan dengan akikahnya, disembelih akikahnya pada hari ketujuhnya. Wallahu a'lam. Jadi dia masih mempunyai tanggungan atas anaknya, apalagi disebut sebagai orang yang mampu di sini. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua tatkala diri sedang lelah? Terkadang tatkala lelah kita malah mengeluh, mudah mengeluh dan mengeluarkan kata-kata yang membuat hati orang tua sedih. Apakah membuat kecewa orang tua termasuk dosa dikarenakan orang tua tidak mengerti kondisi anak? Maka jawabannya saya katakan, cara berbaktinya adalah bersabar. Ada perkataan menarik, Ibu. Perkataan menarik dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Perhatikan, Bu, saya bacakan perkataannya. Mudah-mudahan yang berbakti kepada orang tuanya ini bersabar, ya. Perhatikan baik-baik perkataannya ini. Beliau mengatakan, ya, perhatikan baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, mohon sabar. Ketika penulis mengatakan, lihat, perhatikan, subhanallah. Lihat, Ibu, perhatikan, ya. Wa yambaghi an tatawalla khidmatahuma ma tawallaya min khidmatik. Dan semestinya kamu mengurus, berbakti kepada mereka berdua sebagaimana mereka mengurusmu tatkala mereka kecil, tatkala kamu kecil. Ala annal fadla lil mutaqaddim. Tetapi harus diketahui baik-baik, sebaik bagaimanapun anak mengurus orang tuanya, maka orang tua yang lebih dahulu mengurusmu lebih utama, mendapatkan keutamaan lebih, ya. Wa kaifa yaqa'u at-tasawi? Perhatikan. Ini tadi pagi saya agak terenyuh karena kangen mama, ya, kangen mama. Lihat, mengatakan wa kaifa yaqa'u at-tasawi? Bagaimana bisa sama? Wa qad kana yahmilani adzaka rajina hayatak. Artinya, kedua orang tuamu mengurusmu ketika masih kecil, mereka berdua rajaini, berharap agar kamu dewasa, kamu hidup, kamu jadi orang. Ketika kedua orang tuamu mengurusmu. Wa anta in hamalta adahuma rajauta mautahuma. Tetapi engkau, wahai sang anak, kalaupun engkau merasakan bagaimana sulit mengurus kedua orang tuamu, kadang-kadang orang tua kita meninggal duluan sebelum kita. Ya, kadang-kadang orang tua kita meninggal duluan dalam keadaan masih muda. Berarti kita tidak sempat untuk mengurus mereka dalam keadaan tua. Tidak sempat untuk mengurus mereka dalam keadaan sulit. Maka kata Imam Az-Zahabi mengatakan, kalaupun kamu bisa mengurus keduanya, ya, dan kamu sulit mengurus keduanya, maka sebenarnya engkau sedang menunggu kematiannya, mengharap kematiannya. Itu bedanya orang tua kita yang mengurus kita dengan kita mengurus orang tua. Maka saya katakan, pertanyaan seperti ini, banyak-banyak berharap pahala. Letih, iya. Tetapi itu akan mendapatkan pahala besar. Al-walid awsatu abwabil jannah. Ya? Mengurus orang tua itu adalah sebab terbesar masuk pintu surga yang paling besar. Maka tidak, jangan sampai mengeluh, ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bersabarlah. Ya. Bolehkah menjual rumah yang pembelinya menggunakan uang dari kredit di bank, riba? Jazakallahu khairan. Kalau seandainya kita tidak tahu, artinya gini, tidak ada urusan sama sekali orang yang membeli rumah kita ini dengan kita, kita tidak ada urusan dengan bank, maka boleh. Dia mau duit dari mana saja, boleh. Tetapi kalau kita tahu bahwa gara-gara membeli rumah kita, kemudian dia berhutang ke bank, maka jauhi. Ya, jangan sampai kita menjadi penyebab orang melakukan keburukan, yaitu berhutang riba. Bagaimana sikap saya sebagai anak menantu dengan menghadapi mertua yang setiap tahun masih memperingati hari kematian? Sebab saya masih tinggal satu rumah, pasti dimintai bantuan dalam acara tersebut. Beliau sudah dinasihati tapi masih tetap melakukan hal tersebut. Jazakallahu khairan. Sama hukumnya, ya, bersabarlah, teruslah menasihati, tetapi untuk ikut tidak diperbolehkan. Karena diharamkan dalam agama Islam mengikuti hal-hal yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan saya mohon izin insyaallah taala pada Kamis depan libur, ya, entah nanti mungkin ada ustadz yang lain yang mengganti, saya tidak paham. Tetapi Kamis depan saya libur karena ada safar,